إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في دين أعزكم الله ماسك كتاب pada bab khauf, rasa takut, yakni takut yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut yang merupakan tabii, sifat dari sifat-sifat manusia, atau takut yang syirik. Telah dibahas dan kita sampai pada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu. Ia menyatakan inna min dha'fil yaqin an turdin nas bi sakhatillah wa an tahmaduhum ala rizqillah wa an tudhammam ala ma lam yu'tika Allah inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Disebutkan bahwa riwayatnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya disebutkan hadis ini marfu', inna min dha'fil yaqin, sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan seseorang adalah dia berupaya untuk membuat ridha manusia dengan sesuatu yang membuat murka Allah, dan dia memuji manusia karena rizki dari Allah, atau dia mencerca manusia karena apa yang Allah tidak berikan pada mereka. Inna rizqallahi, sesungguhnya rizki Allah tidak ditarik oleh semangatnya orang yang semangat, dan tidak pula bisa ditolak oleh kebencian orang yang benci. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis ini disebutkan diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah dan juga dikeluarkan oleh Baihaqi. Tetapi hadis ini a'allahu bi Muhammad Marwan As-Suddi, Muhammad ibn Marwan As-Suddi. A'allahu yakni dianggap cacat oleh para ulama, hadisnya lemah, memiliki cacat dari seorang rawi yang bernama Marwan As-Suddi atau Muhammad ibn Marwan As-Suddi, yang dikatakan matruk dan dikatakan pula dhaif. Wa fihi aidan, dan juga kedua yang membuat lemah hadis ini adalah Atiyah Al-Awfa, yang disebutkan oleh Al-Zahabi, orang ini di dalam jajaran rawi-rawi dhaif, yakni beliau masukkan dalam kitab beliau yang berjudul Ad-Du'afa Wal-Matruki, rawi-rawi yang dhaif dan rawi-rawi yang ditinggalkan. Berarti hadis ini dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Dan kalaupun dikatakan di sini makna hadis sahih, makna hadis ini sahih, kalau makna hadis itu sahih, maka itu adalah ucapan yang baik. Dan sama sekali tidak bisa kita katakan hadis dan tidak bisa kita katakan qala Rasulullah, karena Rasulullah SAW tidak mengatakan demikian kalau rawinya atau hadisnya dhaif. Jangan sampai kita menyatakan terhadap atau atas nama Rasulullah dengan kedustaan. Jangan sampai kita berdusta atas nama Rasulullah SAW. Wa man kadzaba alayya, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, diancam dengan ancaman nar, dengan ancaman neraka bagi siapa yang berdusta atas nama Rasulullah. Dan yang dimaksud orang yang berdusta adalah yang sudah tahu kelemahannya dan tetap mengatakan qala Rasulullah, begitu. Dia berdusta namanya. Tetapi ketika dia menulis dalam keadaan belum tahu, dia bukan berdusta atas nama Nabi. Dan ketika pensyarahnya menerangkan bahwa hadis ini diriwayatkan dari sini, dari sini, dari sini, dan kemudian dikatakan wal hadisu dhaif, maka dia juga tidak berdusta karena menerangkan lemahnya hadis ini. Kalau makna hadis ini sahih, sebagaimana ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh para ulama, bahwa yang namanya rizki Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkannya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah lah pemberi rizki dan yang maha kuat, maka Allah lah yang menentukan siapa yang mendapatkan rizki dan siapa yang tidak. Tidak ditentukan oleh hirsu haris dan tidak ditentukan oleh karahiyatu karih. Tidak bisa terhalang karena kebencian seseorang. Orang benci kepada sahabatnya yang mendapatkan rizki, kemudian terhalang. Tidak. Demikian pula sebaliknya, orang yang sangat semangat mencari dunia, sampai meninggalkan kajian-kajian, meninggalkan ilmu, meninggalkan segala macam yang berfaedah, meninggalkan ibadah, kurang ibadahnya, kurang salatnya, tetapi kenyataannya tetap dia tidak mendapatkan, selalu rugi, rugi, dan rugi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berarti memang benar makna dari hadis ini. Ya, ini kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak, kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh para ulama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan rizki. Bahkan dikatakan pula oleh para ulama bahwasanya dunia ini, ketika kita mengejar dunia, dunia akan lari, tetapi ketika kita mementingkan akhirat, dunia yang akan mengejar kita. Ikhwan ibn a'azakumullah, lafad-lafadnya disebutkan di sini satu persatu, yakni apa makna dha'fal yaqin dan seterusnya. Kita baca saja. Ala annahu qawlun, bukan ala annahu hadis. Kita terangkan makna kalimat-kalimat ini sebagai ucapan biasa, bukan sebagai ucapan Rasulullah SAW. Ini ucapan yang dikenal oleh para ulama. Inna min dha'fil yaqin, dengan didhammahkan, maknanya adalah diddul quwwah, lawannya kuat, ini lemahnya keyakinan. Tadha'ufa kakaruma wa nasara dha'fan wa dha'afah wa dha'afih fahuwa dha'ifun wadu'ufun wadu'fan waljama' di'af atau da'af du'afa wadu'afah wadu'afa wadu'afi. Demikian banyaknya lafad-lafad kalimat du'if dan jama'nya. Awil da'af dengan difathahkan, wabidham fil badan, dan kalau didhammahkan dengan du'uf itu pada badan, fahiyya da'ifah, badan yang lemah. Wudu'uf. Sedangkan kalimat yakin, da'ful yakin, maknanya adalah lemahnya satu keyakinan atau keimanan. Berkata Ibn Mas'ud, al-yakin al-imanu kullu. Yang namanya keyakinan, itu adalah iman seluruhnya. Was-sabr, sedangkan sabar adalah nisful iman, setengah keimanan. Tetapi kalau yakin, itu adalah lengkap atau yakin adalah iman seluruhnya. Diriwayatkan pula bin Abu Nu'aim dalam Hilyah dan Baihaqi dalam Zuhud dari hadis secara marfu', dikatakan wa yadkhul fi dhalika taqiq al-iman bil qadar sabiq kama fi hadis Ibn Abbas secara marfu', fa in istata'ta an ta'mal bir ridha fil yaqini faf'al. Sebagaimana dalam riwayat lain dikatakan, jika engkau bisa untuk beramal dengan ridha dan dengan keyakinan, maka kerjakanlah. Fa in lam tastati' fa inna fi as-sabri 'ala ma taqra khairan katsira. Maka sesungguhnya engkau sabar, kalau engkau tidak mampu, engkau sabar atas apa yang engkau tidak sukai, itu adalah khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Atau dalam riwayat, qultu ya Rasulullah kaifa asna' bil yaqin, ya Rasulullah, apa yang aku perbuat dengan keyakinan. Qala in ta'mal fa in ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yang namanya yakin adalah kalau engkau mengetahui apa yang menimpa kamu tidak akan meleset, dan apa yang tercatat meleset dari kamu tidak akan menimpa kamu. Kalau kamu yakini hal ini, maka itu yakin. Itu namanya keyakinan. Yani keyakinan terhadap qada wal qadar, yakin kalau apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi, dan kalau apa yang tidak ditakdirkan pada dirinya tidak akan terjadi. Apa maknanya aturdin nas bisakatillah? Membikin ridha manusia dengan kemurkaan Allah, yang menunjukkan kelemahan keyakinan, adalah tu'thir ridhahum ala ridhallah. Kalau seseorang lebih memilih keridhaan manusia daripada keridhaan Allah, lebih mementingkan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah. Wa dhalika idza lam yaqum biqalbihi min i'zamillahi wa ijlalihi wa haibatihi ma yamna'uhu min istijlabi ridhal makhluq. Yaitu kalau dia tidak menegakkan dengan hatinya, tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak meninggikan Allah, dan tidaklah terhalang kecuali karena mengharapkan ridho manusia. Bima yajlib lahu sakhati atau sakhati khaliqihi, yakni mencari ridho manusia hingga menyebabkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya dan penguasanya. Alladhi yatasarraf fil qulubi wa yufarrij al qurub wa yaghfir al dunub, yakni yang berbuat pada hati, yang membolak-balikkan hati, yang menyingkapkan berbagai macam kesulitan adalah Allah, dan yang mengampuni dosa adalah Allah. Ternyata dia lebih mementingkan keriduan manusia. Kenapa kamu tidak beribadah? Kenapa kamu tidak berbuat amal yang saleh? Saya anu, kalau saya beribadah nanti fulan marah sama saya, nanti dia tidak ridho kepada aku. Ini khonifin a'azakumullah adalah orang yang membikin ridho manusia dengan sesuatu yang membikin murka Allah SWT. Wa bihadha i'tibar yadkhul fi naw'in min asyirk, maka kalau dari sisi ini dia terjatuh ke dalam sesuatu yang namanya syirik. Kenapa dikatakan syirik? Karena dia menyekutukan Allah. Amalan-amalan dia tidak murni karena Allah. Bahkan hidupnya bukan untuk Allah. Walaupun dia ucapkan dengan lisannya, dengan lidahnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, katanya. Ternyata pada kenyataannya dia beramal untuk manusia dan ingin membuat ridha manusia dan meninggalkan ajaran-ajaran yang Allah perintahkan. Hanya karena manusia. Hanya karena mencari keridhaan manusia. Kalau saya terlalu agamis, saya gak akan dipilih lagi dalam pemilu yang mendatang, katanya. Apa maknanya ini? Yurdin nas bisakatillah. Dia mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah. Dia tidak mau menjadi seorang yang soleh dengan istilah agamis. Kalau saya terlalu agamis, katanya. Yani kalau saya terlalu dekat dengan agama, nanti saya akan dijuluki sektarian. Lalu dijuluki sektarian, saya akan dicemoohkan orang, dan saya akan dijauhi, dan gak akan terpilih lagi, bahkan saya gak akan duduk lagi di kursi ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, urusannya adalah keriduan manusia. Bagaimana yurdin nas, bagaimana meriduakan manusia, atau membuat ridho semuanya manusia. Dan tentunya, sudah sering kita ucapkan, keriduan manusia adalah ghayatun la tudrak. Keriduan manusia itu adalah tujuan yang tidak pernah akan tercapai. Karena selera manusia berbeda-beda. Paling tidak, kalaupun engkau berhasil membuat ridho semua golongan, pasti tidak akan meridhokan para ulama dan ahlus sunnah. Iya kan? Pasti akan dibenci oleh para ulama dan ahlus sunnah dan orang-orang yang beriman. Karena kamu menjadi bunglon, tidak memiliki agama yang jelas. Beribadah kadang bersama musyrikin, kadang-kadang bersama mereka, kadang-kadang bersama orang-orang yang sesat. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, yang seperti itu, walaupun terasa berhasil mendapatkan mayoritas suara manusia, semuanya ridho atau hampir semuanya, ternyata mereka dibenci oleh orang-orang yang baik. Dibenci oleh orang-orang yang mukmin, taqi, orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang mukhlusin, ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang dekat dengan Allah, para awliya'i, para walinya, para ulama. Na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan yang seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan di sini berarti termasuk naw'un minasyirki, sejenis dari syirik. Li'annahu athar ridal makhluk ala ridallah, karena dia lebih memilih keriduan makhluk daripada keriduan Allah. Wa taqarraba ilaihi bima yuskhitullah, dia mendekatkan diri kepada manusia dengan sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Wala yaslam min hadza illa man sallamahu Allah, dan tidak akan selamat dari hal ini kecuali orang-orang yang Allah selamatkan. Ini menunjukkan sulitnya. Tidak akan selamat dari perkara ini kecuali orang-orang yang Allah selamatkan. Yani kadarnya saja yang berbeda-beda, tapi di antara kita banyak yang terjerumus dalam perkara-perkara yang seperti ini. Yani perkara-perkara yang dia meninggalkan sesuatu yang baik karena alasan manusia. Sesuatu yang dicintai oleh Allah ditinggalkan karena ingin sesuatu dari manusia. Kira-kira apakah itu terjadi pada mereka atau pada kita juga? Wallahi la yaslam illa man sallamahullah. Demi Allah tidak akan selamat kecuali orang-orang yang Allah selamatkan dia. Ya'ni qalilun mahum, sedikit sekali orang-orang yang Allah selamatkan. Wawaffaqahu lima'rifatihi wa ma'rifati ma yajuzu 'ala Allah. Yaitu orang-orang yang diberi oleh Allah taufik, yang diselamatkan, diberi oleh Allah ma'rifah, bisa mengenali Allah dengan pengenalan yang benar dan ngerti apa yang wajib bagi dia, apa yang boleh bagi dia, dan apa yang harus bagi dia. Seperti wajibnya dia untuk menetapkan sifat-sifat Allah, mengimani apa yang Allah miliki dari nama-nama yang mulia, dan mensucikan Allah dari segala yang jelek. Wa ma'rifatu tauhidih, diberi oleh Allah pengenalan terhadap tauhid, kenal tentang rububiyahnya, kenal tentang uluhiyahnya. Wabillahi taufiq, dan dari Allah lah at-taufiq. Inilah orang yang akan selamat, orang yang tahu betul bagaimana cara menghitungnya, bagaimana berhitungnya, mana yang harus dahulukan, ini dengan ini. Ini saya akan mendapatkan pahala dari Allah, ini saya akan mendapatkan keridhaan dari manusia. Dia akan tahu bahwa apa yang membuat ridha Allah ini a'zam wa a'zam wa a'zam. Maka kalau sampai dia meninggalkan yang wajib-wajib, bahkan sampai dia mau mengerjakan kesyirikan-kesyirikan karena manusia, maka sudah sampai kepada syirkul akbar. Maka dia berarti sudah orang-orang yang keluar dari Islam karena kesyirikannya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia memilih keridhaan manusia dan meninggalkan agama Allah dan meninggalkan tauhid sekalipun. Ada pula yang lebih sederhana dari itu. Dia meninggalkan sunnah-sunnah. Memang tidak wajib, tapi juga karena manusia, supaya manusia ridha. Karena saya enggak enak sama fulan, enggak enak sama fulan. Ini juga termasuk, walaupun bukan syirik besar, tapi ini termasuk dia adalah berbuat dosa, lebih mementingkan manusia daripada Allah SWT. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, bisa dalam keadaan demikian, bisa dalam keadaan dosa, bisa dalam keadaan syirik, dan bisa pula sampai syirik besar. Kalimat berikutnya, wa antahmaduhum ala rizqillah, memuji manusia karena rizki dari Allah. Ya ani ikhwani fi na'azakumullah, kalau bersyukur mengucapkan jazakallahu khairan, maka itu adalah diperintahkan. Tetapi yang dimaksud, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena fulan, saya enggak bisa apa-apa. Kalau tidak fulan yang ngasih saya, jadi apa saya? Enggak disebut kalimat Allah, enggak disebut kalimat alhamdulillah. Padahal Allah yang ngasih rezeki, walaupun melalui tangan fulan, Allah yang menentukan rezeki tadi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, wa antahmadahum ala rizqillah ay ala ma wasala ilaika min aydihim, yani atas apa yang sampai kepadamu dari rizki-rizki Allah melalui tangan mereka. Bi antudifahu ilaihim, kemudian kamu sandarkan kepada orang-orang tadi rizki tadi. Fa innal mutafaddal fil haqiqah wallah, padahal yang harusnya kita puji adalah Allah pertama dan utama. Sendirinya la ilaha illallah. Karena Allah lah yang menakdirkannya, yang menentukannya, dan yang menggerakkan hati orang tadi untuk membantumu. Yang menggerakkan hati orang tadi untuk memberimu bantuan, rizki, dan lain-lainnya. Wa idza arada amran qayyada lahu asbaba. Allah kalau menentukan sesuatu, Allah akan tentukan pula sebab-sebabnya. Maka Allah kalau memberi rizki pada seseorang, maka Allah pula yang menakdirkan orang tertentu memberikan kepadanya, Allah atau orang tertentu menyebabkan dia mendapatkan sesuatu, dan seterusnya. Maka tidak bertentangan dengan apa yang diucapkan dalam hadis, man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia, maka dia tidak bersyukur pada Allah. Tidak bertentangan dengan riwayat ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan hadisnya dihasankan dan dikatakan hasanun sahih, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Apa maknanya bersyukur pada manusia? Maknanya bersyukur pada manusia bukan syukur ibadah, bukan bersyukur dalam bentuk beribadah pada manusia tadi, tapi kamu mengucapkan kepadanya ucapan terima kasih seperti doa jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Lianna syukrohum innama huwa biddu'a, karena syukur pada manusia adalah dengan mendoakannya. Likaulillahi saqahu ala aidihim, karena Allah SWT telah memberikan rizki kepadanya melalui tangan orang tadi, maka doakanlah orang tersebut. Fadad'u lahum au tukafi'uhum, imbangilah kebaikan dia dengan kebaikan lain. Imbangilah kebaikan mereka dengan kebaikan lain. Yani balaslah kebaikan dengan kebaikan. Sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang memberikan kepada kamu kebaikan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang memberikan kepada kamu kebaikan-kebaikan, maka imbangilah. Imbangilah dengan kebaikan lagi. Fa in lam tajidu ma tukafi'u, kalau engkau tidak mendapati sesuatu yang bisa kamu balas dia dengan kebaikan lagi, maka doakanlah. Doakanlah hingga kamu menganggap bahwa kamu telah mencukupinya. Ini telah mengimbanginya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, hadis ini memerintahkan kita untuk membalas manusia dengan kebaikan. Kalau orang itu memberikan kebaikan, kita kalau bisa membalasnya, suatu saat kita balas dengan kebaikan lain. Kalau saya diberi ini, saya beri yang itu. Saya beri sesuatu yang lain. Yang jelas, kita imbangi dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Apakah dengan tenaganya, atau dengan apa yang dimilikinya, atau paling tidak dengan doa. Jazakumullahu khairan atau jazakallahu khairan. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti tidak bertentangan dengan kalimat-kalimat yang sering disebut oleh para ulama, jangan sampai engkau memuji manusia karena rezeki yang Allah berikan. Allah yang memberikan rezeki, kenapa manusia yang dipuji? Maka ikhwan ibn a'azakumullah, tidak bertentangan antara ucapan ini dengan hadis-hadis tadi. Kita tetap mengimbangi kebaikan orang dengan kebaikan lagi. Kita balas kebaikan dengan kebaikan. Kita doakan jazakallahu khairan. Tetapi jangan lupa ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak perlu membalasnya dengan mengumumkan pengumuman-pengumuman bahwa fulan adalah dermawan, dia telah memberikan kepadaku, begitu. Enggak perlu. Belum tentu dia suka dengan diumumkan seperti itu. Ada orang-orang yang mukhlisin bahkan tidak suka dengan diumumkan. Oh, ini kan membalas. Membalas bukan dengan demikian. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, balaslah dengan sesuatu yang lebih baik, dengan mengimbangi kebaikan dengan kebaikan, atau dengan mendoakannya. Jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, atau seperti Rasulullah SAW mengajarkan ketika menerima zakat dari kaum muslimin, Allahumma salli ala ali fulan. Ya Allah, berilah salawat kepada ali fulan. Subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.